Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita buka halaman 42. Kita buka halaman 42, kita baca agar nyambung dengan yang berikutnya. Baris kelima. Baik, kita baca. Innahu huwat tawwabu. Innahu huwar razzaqu. Innahu huwar razzaqu. War rabbaniyyun wal ahbaru. عذاب يوم الظلة النبوة والكتاب والركع السجود شجرة الزقوم ومكر السيئ halaman 43. Ini faedah atau sedikit faedah tentang cara menuliskan al atau lamu ta'rif yang sebelumnya ada lamul jar atau lam alif tidak li atau la. Nah, maka ketika ada lamu ta'rif ya, al sebelumnya ada lamul jar, huruf lam yang kasrah ataupun lamul tidak yang maftuhah. Nah, ketika bersambung maka hilanglah alif. Alif zaidahnya hilang ya, lam langsung nyambung ke huruf lam. Namun hukumnya tetap adalah hukum lamu ta'rif, imma dibaca lam qamariyah atau lam syamsiyah. Nah, baik, kita baca tiga baris terakhir. Wal'aqibatu lit-taqwa. Wal'aqibatu lit-taqwa. Walad-darul akhiratu khairun. ذكرى للذاكرين نذرت للرحمن صوما والطيبات للطيبين وزيناها للناظرين نعم. Halaman 44. Awas banyak huruf alif, wawu dan ya yang tidak terbaca. Ada wujudnya dalam tulisan, namun huruf tadi kemudian dalam bacaan hilang. Ya. Karena yang setelahnya adalah ada apa? Ada lamu ta'rif atau ada huruf sukun. Nah, taib. Contohnya ini, ya ini semua contohnya adalah huruf-huruf atau kalimat-kalimat bacaan yang mengandung huruf wawu atau alif atau ya yang hanya ada dalam tulisan, namun tidak dilafadzkan. Utul kitaba. Utul kitaba. Nah, dari huruf ta langsung ke huruf lam. Ya, wawu, alif, alif ini tidak dibaca. Ulangi. Utul kitaba. Utul kitaba. Matat lushayatinu. Matat lushayatinu. Wara'awul azaba. Wara'awul azaba. Thumma atimmu siyama. Thumma atimmu siyama. Mim melompati berapa huruf itu? Wawu, alif, alif, lam. Ya. Mati empat huruf. tadkhulul jannata, tadkhulul jannata, azamut talaq, azamut talaq, tubdus sadaqati, tubdus sadaqati, wa'amilus salihati, wa'amilus salihati. Sekarang yang tersisa qadol dibaca alal khashi'in semuanya. Alal khashi'in wa la tasqil harsa dawil kurba wa adal mauluhi lahu wa aqimul wazna wa aqimul rasula wa la taqrabul fawahisha. Yang terakhir belum belum sempurna, ulangi. Wala taqtulu, wala taqtulun nafsa. Apa yang kurang sempurna? Gunnah. Wala taqtulun nafsa, ulangi. Wala taqtulun nafsa. Ahsantum. Halaman 45. Baik, lanjutkan tadi sampai mana? Sampai di mana giliran membaca tasmi'. الذين جابوا الصخر بالوادي فقاتلوا التي تبغي. طيب أحسن. Berikutnya barakallahu fiik. أوفوا المكيال والميزان قال لا ينال عهد الظالمين. طيب dari dal langsung ke dha, dal kasrah langsung ke dha, diau yang dha-nya ditebalkan, ah diau langi. Qala la yanalu, qala la yanalu عهد الظالمين. طيب ahsan. Nanti banyak-banyak melatih tafkhim pada huruf dha. Au, au, iu, ya. Baik, Hasan, berikutnya. Ahda min ihdal umami. Ulangi, ada hak sukun, ada hak sukun. Ah, ih. Ya. Ahda min ihdal, ahda min ihdal umami. Hasan, lanjutkan. Wama وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. أحسنت. Berikutnya. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. Ulangi. وَلَا وَلَظُّلُمَاتُ وَلَنُورُ. Ulangi. وَلَظُّلُمَاتُ وَلَنُورُ. Dha-nya pendek atau panjang? Dhu. وَلَظُّلُمَاتُ وَلَنُورُ. وَلَظِلُّ وَلَن walau zillu walal haruru. Baik, ahsan. Kita ulangi tiga baris terakhir. Wa ma yastawil a'ma wal basiru walal zulumatu walal nuru walal zillu walal haruru. Sambungkan. Lupa nunnya, walan nuru gunnahnya disempurnakan. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal zulumatu walan nuru walal zillu walal haruru. cukup ya, nafasnya cukup ya. Coba di baca tadi yang tiga baris antumnya. Wama yastawil, wama yastawil a'ma wal basir walal zulumatu walal nuru walal zillu walal haruru. Asal harapan. Asal. Ulang lagi. Ya. Sambung ya, disambung. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal zulumatu walan nuru walal zillu walal haruru. Ahsan. Allah ibarik. Nah, cukup. Berikutnya. Sama. Wa ma yastawil a'ma. Wa ma yastawil a'ma wal basiru walad dhulumatu walan nuru walad dhillu walal haruru. Baik. Berpindahnya dari akhir kalimat ke awal kalimat berikutnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Seperti misalkan kalimat wal basiru, ronya kan pendek. Antum juga pasti tahu itu pendek, ya. Namun terkadang jadi panjang karena terlambat berpindah ke huruf berikutnya dari awal kata yang setelahnya, ya. Harusnya wal basiru walal zulumat, ya. Tapi kalau terlambat jadinya panjang, wal basiru walal zulumatu walan nuru walal dhillu walal haruru, jadi panjang, ya. Jadi kalau bertemu dengan kata yang seperti ini, kalau pendek langsung cepat pindah ke kata berikutnya. Coba lagi, sekali lagi. Wa ma yastawil a'ma wal basiru walad dhulumatu walan nuru walad dhillu walal haruru. Baik, terima kasih. Nah, satu lagi antum. Ya. Baca yang sama tadi. Wa ma yastawil a'ma wal basiru walad dhulumatu walan nuru walad dhillu walal haruru. Ya, sulit ya. Baik, sekali lagi. Gak apa, dibaca satu baris gak apa. Ulangi. Wa ma yastawil a'ma wal basiru, berhenti. Wa ma yastawil a'ma wal basiru. Ya, bawahnya. Walad dhulumatu walad walan nuru. Ulang. Walad dhulumatu. Walad dhulumatu walad nuru. Nuru panjang. Walan nuru. Satu lagi. Walad dhillu. Walad dhillu walal haruru. Baik, ahsan, ahsan, barakallahu. Baik, kita beralih pada bab baru, ya. Kita sudah selesai pada hukum idhar dan idgham, ya. Pada lamu ta'rif, ya. Ada idhar qamari, ada idgham syamsi. Halaman 46 sampai halaman terakhir dari juz 3 adalah membahas tentang hukum pada lam atau lamul jalalah, ya. Lam pada lafaz Allah, lam pada lafzul jalalah. Nah, lam pada lafzul jalalah. Hukum pada lam adalah yang dibahas tentang apakah tebal ataukah tipis, atau kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Nah, coba lam di fathah. Lam fathah, lam kasrah, lam dhammah, hamzah fathah, lam sukun, hamzah fathah, lam sukun, ba fathah, lam sukun, qaf dhammah, lam sukun. Nah, ya, ini namanya lam sukun. Tadi yang kita baca semuanya lamnya tipis. Baiklah, li, lu, al, bal, kul, lamnya tipis. Coba La. La. Nah. Li. Li. Lu. Lu. Al. Al. Nah. Taib. Sekarang bagaimana lam yang tebal? Nah, siapa yang mencontohkan lam tebal? Siapa yang bisa mencontohkan lam tebal? Seperti apa lam tebal itu? Nah, lam tebal itu hanya ada dua kemungkinan, yang fathah ataupun yang sukun. Ya, enggak ada lam kasrah atau lam dhammah terus tebal itu enggak ada. Hanya ada dua, ya. Sukun dan fathah. Ya. La, coba. La. Ini lam tipis. Lam yang tebal kayak apa? Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Nah. Musalla. Musalla. Musalla. Musalla. Ini namanya membaca lam dengan tebal. Yasla. Yasla. Yaslo. Yaslo. Nah, lamnya lam tebal. Matla'i. Matla'i. Matla'i. Matla'i. Matla'i. Ya, lamnya dibaca tebal. At-talaqu. At-talaqu. Ya, at-talaq dibaca tebal, gimana lamnya? At-talaqu. At-talaqu. Ya, ini lam yang tebal. Namun kita khususkan, ya, lam yang tebal itu ternyata, ya, dalam qiraah jumhur para qurra, ya, hanya pada lafadz Allah saja. Ya, tadi memang ada yang membaca demikian, musalla dibaca demikian, matla'i, at-talaq, ada sebagian qurra yang membaca demikian. Namun jumhur mayoritas para ulama atau qurra membaca lam dengan tebal hanya pada lafadz Allah saja, yaitu ketika sebelum lafadz Allah ada harokat fathah. Ya. Kapan mulai tebal? Ketika masuk al, ya sudah masuk, ya, mulai masuk ke lam, mulai tebal. Allahu, coba. Allahu. Ya, demikian. Nah, di sini pada halaman 46 kita akan baca lafadz Allah dengan lam yang tebal karena sebelumnya ada fathah. Nah. Allahu hafizun alaihim. Allahu hafizun alaihim. Wawu tebal, ya, wawunya tebal. Hafizun. Hafizun. Allahu hafizun alaihim. Allahu hafizun alaihim. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya, haknya di dhammah. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا Jadi mulai tebal kapan? Ketika masuk ke lam. Hamzahnya masih tipis. A, coba. A. A. Ya, jadi sebenarnya jangan dibaca O. Ya. Allah tidak, tapi A. Masuk ke lam baru tebal. Al. Al. Jadi lam sukun tebal. Lam fathahnya juga ikut tebal. Lo. Lo. Setelah lam apa? Setelah lam apa? Alif dulu, ya. Alif. Allahu. Allahu. Ada alifnya tidak? Memang tidak ada. Walat tanda juga enggak ada, ya. Secara rasam enggak ada. tanda pun tidak ada. Namun sesuatu yang ma'ruf, ya ma'ruf, lafadz Allah pasti lamnya panjang, ya. Walaupun tidak ada tanda alif kecil, namun jangan kemudian kita berasa tidak ada alifnya kok, ya pendek, tidak, sesuatu yang ma'ruf, enggak perlu ditambahkan sesuatu, ya, untuk menandai itu panjang. Sudah kita tahu semua, lafadz Allah ya panjang lamnya, ya. Allahu. Allahu. Jadi yang tebal apanya? Lam sukun, lam fathah, ma'al alif. Ya, alifnya panjang. Allahu, coba. Allahu. Ya, jadi kalau panjang Allah. Hanya panjang, hanya tebal atau tidak? Hanya tidak ikut tebal. Ya, hanya jangan ikut tebal. Baik. Jadi hamzahnya jangan menebal. Hamzahnya jangan menebal. Lanjutkan baris ketiga. Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu nurus samawati wal ardi. Allahilladzi lahu ma fis samawati. Allahilladzi lahu ma fis samawati. Wallahu qadirun. Wallahu qadirun. Wawu juga tipis. Bukan wallah namun wallah. Wallahu ghafurun. Wallahu ghafurun. Wallahu basirun. Wallahu basirun. Wallahu khabirun. Wallahu khabirun. Wallahu ghaniyyun halimun. Wallahu ghaniyyun halimun. Wallahu ghaniyyun hamidun. Wallahu ghaniyyun hamidun. Wallahu samii'un 'aliimun. Wallahu samii'un 'aliimun. Wallahu 'aliimun haliimun. Wallahu 'aliimun haliimun. Ya, halaman 47. Wallahu syakurun halimun. Wallahu syakurun halimun. Wallahu wasi'un alimun. Wallahu wasi'un alimun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Nah, untuk koreksi ya, dalam mushaf, dalam Al-Qur'an Al-Karim tidak ada lafaz ini. Yang ada wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, enggak ada taknya. Dalam mushaf yang ada wallahu yuhibbul mutahhirin. Kalau mutatahhirin innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi kalau lafadznya wallahu yuhibbu al mutahhirin, taknya dihapus lalu taknya di tasydid mutahhirin. Nah. Ayo. Giliran siapa sekarang? Fadal. Innallaha yuhibbut dina. Ulangi. Gunnah pada nun. Innallah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Tawunya juga tasydid. Tawwabina. Inna allaha yuhibbut tawwabina. Yuhibbut tawwabina. Jadi ada tiga huruf beriringan semuanya musyaddadah. Ba'nya, ta'nya, wawunya. Yuhibbut tawwabina. Sekali lagi. Inna allaha yuhibbut tawwabina. Barakallahu. Bawahnya. innallaha yuhibbu mutawakkilina. Ulangi. Innallaha, lamnya panjang. Innallaha yuhibbu mutawakkilina. Baik, ini kurang sukun ya, di atas lam kurang sukun ya. Yuhibbul harusnya di sukun lamnya. Karena hukumnya izhar. Ini kurang. Lamnya di sukun ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilina. Saya lagi. Innallaha yuhibbut tawwab. Bawahnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilina. Barakallahu. Anakallah. Ahsanallahu ilaik. Ahsanallahu. Tafadhal. إن الله يحب المقسطين وكان الله عليما حكيما. طيب أحسن. Berikutnya. إنك لرسول الله. Ya, jadi lafaz Allah lamnya juga tebal kalau sebelumnya ada dhammah seperti ini la rasulullah ya. Bukan la rasulullah tapi la rasulullah ya, betul. Ulangi innaka rasulullah. Ulangi nunnya gunnah. Innaka rasulullah. La rasulu sinnya panjang. La rasulullah. Barakallah. Terus wa dhahara amrullah. Nasullaha fanasiyahum. Ulangi. Nasu langsung kelam. Nasullaha. Nasullaha fanasiyahum. Ahsan. Yadullahi fauqa aidihim. Aidihim panjang talinya. Yadullahi fauqa aidihim. Baik. Ahsan barakallahu. Berikutnya. Mata nasrullah, inna nasrullahi qaribun. Naam, lagi. Mata nasrullahi. Mata nasrullahi, inna nasrullahi qaribun. Haknya pendek. Nasrullahi qaribun. Inna nasrallahi qaribun. Masih panjang ya. Nasrallahi qaribun. Inna nasrallahi qaribun. Ahsan. Satu lagi. Man ilahun ghairullahi yarzuqukum. Aywa. Ghairullahi pendek haknya, langsung pindah ke ya. Ghairullahi yarzuqukum. Man ilahun ghairullahi yarzukukum. Ahsan. Berikutnya. Am lahum ilahun ghairullahi subhanallahi amma yushrikuna. Baik, kurang lagi. Am lahum ilahun. Am lahum ilahun ghairullahi. Naam. Subhanallahi amma yushrikuna. Gunnahnya disempurnakan. Amma aja. Subhanallah. Subhanallahi amma yushrikuna. Ahsan. Berikutnya. Barakallahu. Fad'u Allah muhlisina lahuddina faqad nasarallahu. Ulang. Faqad nasarahu. Ada hanya faqad nasarahu. Faqad nasarahu Allahu. Ahsan. Wa idh qalu Allahumma. Barakallahu fik. Kalimat Allahumma juga lamnya termasuk lam pada lafad jadi lamnya berlaku hukum lafzul jalalah ya. lamnya berlaku padanya hukum lam pada lafzul jalalah, karena Allahumma juga di situ adalah lafaz Allah. Maka dibaca tebal bila sebelumnya ada dhammah atau fathah. Wa idh qalu Allahumma atau Allahumma, bukan Allahumma. Wa idh qalu Allahumma, tidak dibaca tebal. Wa idh qalu Allahumma, demikian. Ahsan. Halaman berikutnya halaman 49. Fadhol. Wa kana Allahu ghaniyan hamidan. Ghaniyan hamidan. Wa kana Allahu ghaniyan hamidan. Baik. Wa kana Allahu afuwan ghafuran. Afuwan, tanwinnya di beri hak untuk dijalankan suaranya, afuwan ghafuran. Wa kana Allahu afuwan ghafuran. Ahsan. Berikutnya. Wa kana Allahu ala dhalika qadiran. Ahsant. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhiqan. Ahsant. Berikutnya. Subhanallahi amma yasifuna. Belang. Allahu dua rakaat aja. Subhanallahi amma. Subhanallahi amma yasifuna. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Baik. Wa tahiyyatuhum fiha. Betul. Wa tahiyyatuhum, na'am. Betul. Wa tahiyyatuhum fiha salamun. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi. Baik, ahsan. Baik. Kalimat terakhir yang dibaca tadi alhamdulillahi, ya, lillah dibaca tipis. Ini isyarat pada hukum yang kedua, ya, yaitu hukum tarqiq, ya, hukum tipis pada lam pada lafaz Allah, ya, saat sebelumnya ada kasrah. Nah, coba kita baca. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi. Jadi sebenarnya tiga baris tadi ini mas rangkaian satu ayat nih, rangkaian yang tidak terpisah sebenarnya, ya. Akan tapi memang kita belum belajar hukum secara sempurna, ya, masih ada hukum yang belum kita pelajari. Ya, coba kita, enggak apa, kita coba sambungkan, ya, kita sambungkan. Kita tambahkan sedikit tanwin pada salamun masuk ke wawu. Salamun menjadi salamu, ya. Namanya idgham juga. Insyaallah nanti kita pelajari pada juz keempat. Coba kita baca. Ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi. Kalimat anilhamdulillah ini isyarat kepada bab berikutnya. Halaman 50. Lillahi, ya. Lillahi lamnya kasrah. Jadi kalimat lillah sebenarnya apa? Gabungan dari dua kata. Lamul jar dengan lafaz Allah. Seperti yang tadi kita bahas pada halaman 43, ya. Jadi dapat lillah, ya, sekarang tertulis dengan apa? Ya, dengan membuang lamnya, alifnya sekaligus, kemudian kasrah diberikan pada lam pada lafadz Allah. Nah, ya ma'ruf insyaallah seperti itu. Ya. Al-mim sekarang kita cara membacanya gimana? Dibaca dengan tipis, lamnya tipis, alifnya juga ikut tipis. Kapan? Ya, Tuan. Ya, berhenti aja. Pertanyaannya ya. Ya, ini tadi ya. Baik, jazakallahu khairan. Tadi kita sambungkan ya. Pada halaman 29 kita menyambungkan tiga baris terakhir ya. Nah, pertanyaan tadi bagaimana kalau nafasnya enggak cukup? Kalau enggak cukup ya. Ya. Salah ya. Jadi tidak boleh ya takallaf ya. Tidak boleh kita memaksa diri memang. Tidak boleh memaksa diri. Berhenti itu boleh di mana saja ya. Para ulama mengatakan berhenti dengan sebab apa? Dengan sebab tidak kuat nafas boleh di mana saja. Asalkan apa? Asalkan tidak di tengah-tengah kata ya. Ya misalkan wa akhiru da'wahum ya. Ya alhamdulillah berhenti pada mim ya. Wa akhiru da'wahum anilham. Ya, ini salah ya. Harus sampai pada dalnya. Anilhamd misalkan. Ini kalau memang muttar dalam keadaan apa? Terpaksa, enggak cukup nafasnya. Berhenti di manapun boleh di akhir kata. Ya. Namun yang berikutnya memulainya lagi. Nah, kalau dia enggak boleh sembarangan memang ya. Kalau ingin memulai lagi harus dicari mana awal kalimat yang sempurna maknanya. Ya. Tapi kalau terkait dengan di mana boleh berhenti ya, asalkan kita muktor ya, boleh dimanapun ya. Walaupun tentunya kita sebaiknya memilih pada tanda-tanda yang sudah tertulis ya, dipilihkan oleh para ulama ala ijtihadihim ya, yang insyaallah kita akan pelajari pada juz keempat insyaallah atau juz kelima. Baik, begitu ya. Jadi tidak boleh memaksa diri. Baik, jazakallahu khairan. Melengkapi pembahasan pada sesi terakhir ini ya, jadi lam pada lafadz Allah dibaca tipis, andai kata sebelum lafadz Allah itu ada kasrah ya. Kita baca alhamdulillahi alhamdulillahi fasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'tasimu billahi wa'tasimu billahi wajahidu fillahi wajahidu fillahi. Naam. Wasil. Lanjutkan. Lanjutkan. Ya, boleh di atas. Alhamdulillahi fasjudu lillahi wa'tasimu billahi. Sempurnakan temannya. Wa'tasimu mu. Wa'tasimu billahi. Hasan. Wajahidu billahi. Du. Nah, beda kan? Wajahidu fillahi. Ya, sempurnakan dhamma lagi. Wajahidu fillahi. Wajahidu fillahi. Ahsant. Lanjutkan, fadal. Fa'aminu billahi. Buang gunah dari wawu. Fa'aminu. Fa'aminu nu. Yang gunah hanya nunnya saja. Fa'aminu billahi rauhillahi falillahil izzatu jami'an. Lagi. Falillahi فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. Jami'an, jangan panjang. Jami'an. Falillah panjang lamnya. Falillahil izzatu jami'an. Ahsan. Cukup ya. Wa aqimus syahadata lillahi. Qul innal fadla biyadillahi. Ahsan. Wala tashtaru bi ayatillahi innama nut'imukum liwajhillahi. Qalqalah liwajhillahi. Innama nut'imukum liwajhillahi. Ahsan. Betul. Halaman 51. Qul falillahil hujjatul balighatu. Ada yang hilang, alifnya hilang pada lafaz lillah. Baca panjang lillahi. Qul falillahil hujjatul balighatu. Falillah panjang. Falillahil hujjatul balighatu. Ulangi. Qul. Qul falillahil hujjatul balighatu. Ahsan. Balillahu maulakum. Lagi. Balillahu maulakum. Ahsan. Jadi tanpa alifun, jangan kita lupa panjang. Baik. Fadal. Falillahil akhiratu wal ula. U-nya panjang tidak? U panjang. Hilang. Falillahil akhiratu wal ula. Ahsan. Qulillahu yabda'ul khalqa. Nah. Hilang lagi. Falillah. Falillahil akhiratu wal ula. Qulillahu yabda'ul khalqa. Baik, Hasan. Berikutnya. Balillahu yamunnu alaikum. Cukup. Sebelah. Ulangi. Balillahu yamunnu alaikum. Balillahu yamunnu. Balillahu yamunnu alaikum. Qulillahumma malikal mulki. Ahsan. Berikutnya. Qulillahumma fatiras samawati wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabb bil alamina. Ahsan. Kontol. Ulang lagi. Qulillahumma. Qulillahumma fatiras samawati. Mimnya? Mimnya gunnah. Qulillahumma. Qulillahumma fatiras samawati wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan juz ketiga dengan taufik minallah ya azza wajal. Semoga kita bisa memahami materi pada juz ini dan yang sebelumnya. Insyaallah kita akan lanjutkan juz keempat dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan juz kelima. Besok kita bertemu ba'dal fajar insyaallah, ba'da salatul fajar kita lanjutkan kembali. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.